Ya, Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Terima kasih Anda masih terus bersama Kafis Break. Dan jangan lupa SMS saja di 0816-924-924. Bang, ini ideapreneur ya, menjawab tadi sekaligus Pak Agung yang menyampaikan. Kalau kita melihat dari bisnis dari para ideapreneur itu sendiri, bisakah berjalan lama untuk masa ke depan, everlasting, long term, ataukah bisa juga kejadiannya tutup gitu? Begini, kalau ada sesuatu yang memotivasi gitu loh, itu pasti akan hidup dan idenya akan terus berkembang. Oke. Contoh orang-orang kecil, ide kalau kagak nyangkulin ide, kelaparan gak makan, ini nyangkulin ide, ada aja idenya gitu loh. Tetapi kalau ada orang yang dia gak merasa gak perlu gue nyangkulin ide gitu loh, gue udah dapet duit gitu ya, motivasinya berkurang, ya udah pasti dia nggak nyangkulin ide. Ngapain juga dia nyangkulin ide? Orang ada duitnya kok, gitu loh. Jadi akhirnya maka bisnisnya itu karena dia beralih ke profesi yang lain dan segala macam, ya bisnisnya menjadi terlantar. Oke. That's why ada yang bisa bertumbuh, ada yang macet di tengah jalan ya, Bang. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Haryono di Solo. Bang, bagaimana caranya kita harus meningkatkan kreativitas kita? Jadi begini ya, kreativitas itu mirip dengan main kelereng. Gitu loh. Jadi ya, Anda harus melatih kreativitas kita itu. Gitu. Jadi kalau orang yang kreatif itu tidak tidak dilahirkan, tidak ada seketika, tapi itu memerlukan latihan gitu loh. Jadi misalnya contoh begini, ada seorang pemusik mengatakan begini, kalau seseorang gitu loh hanya terpaku pada satu jenis musik dan dia tidak melihat jenis musik yang lain, maka panca indera musiknya menjadi sangat terbatas gitu loh. Tapi kalau dia menguasai musiknya dan kemudian juga dia melihat ke musik lain dan segala macam, maka musiknya berkembang, panca inderanya berkembang. Akibatnya mungkin aja misalnya seseorang pemain musik yang jago banget di klasik gitu loh, mendengar musik hip hop, bisa aja dia memadukan antara hip hop dengan klasik gitu loh. Jadi hal itu seperti itulah yang harus dibina gitu loh. Gitu loh. Jadi kreativitas kita itu sebenarnya seperti main kelereng. Jadi Anda harus banyak berlatih melihat dan mengobservasi sekitar Anda sehingga Anda bisa benar-benar mengembangkan kreativitas Anda gitu. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya ya dari Vivi. Apakah pekerjaan sebagai loper koran kedepannya akan baik dan bagaimana caranya agar kita bisa santai meski bisnis lagi sepi? Terus bagaimana juga caranya kita jadi entrepreneur yang baik? Apakah harus pandai bicara di depan umum? Ya kagak, gitu loh. Seorang pengusaha belum tentu harus bisa bicara gitu loh di depan umum, gitu loh. Jadi yang Anda harus lihat adalah bahwa menjadi seorang entrepreneur itu Anda memerlukan tiga sebenarnya, visi, ide, dan imajinasi. Itu aja. Anda visi, jadi visi Anda pengen menjadi seorang entrepreneur, harus ditekuni, harus diyakini gitu loh. Nah, ide kita gali, nggak perlu modal gitu loh. Dan bedanya antara seorang entrepreneur satu dengan entrepreneur kedua, mengapa mungkin idenya sama-sama. Jadi misalnya gini, sama-sama jual bakso gitu. Iya, sama-sama jual bakso gitu loh. Tapi yang membedakan idenya ada gitu, sama-sama jual bakso, tapi imajinasinya. Oke, yang satu bakso gepeng, satu bakso biasa-biasa aja gitu, Bang ya. Ini terus yang terakhir nih, Bang, dari Pak Bambang kali ya, BBG nih, atau bahan bakar gas. Orang kecil idenya muncul karena kepepet sama urusan perut, Bang. Iya, memang bener. Bener ya? Iya, tapi kan itu bukan karena itu, tapi itu adalah motivasinya. Oke, baik, siap. Dan kita akan berikan dua orang yang beruntung mendapatkan t-shirt dan juga buku. Ada Pak Agung tadi yang sudah telepon dan Bapak Haryono di Solo ya. 0812-2600-pas-pasos. Nanti Pas FM akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiahnya. Bang Kavi, terima kasih ya sudah berbagi ideapreneur-nya. Semoga mitra bisnis juga semakin semangat. Ternyata bisnis idenya bisa didapat di mana saja. Saya Dona Oriza dan Bang Kavi Kurnia, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.